Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ANTV, apa kabar Anda? Insya Allah Anda semua baik-baik saja. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam curhat bareng Ustadz. Dengan curhat mudah-mudahan bisa melapangkan hati Anda dan juga kita bisa bersama mencari makna dalam hidup ini ya pemirsa. Dan bicara mengenai makna, saya juga ingin sekali tahu mengenai makna dari Qori'ah yang sudah membacakan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat indah tadi ya. Kita tanyakan kepada Ustadz yang sudah hadir, Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marwana. Tadi Ustaz sempat ngebocorin sama saya katanya tentang bersyukur. Bersyukur yang seperti apa sih Ustaz? Ya karena tadi Qori'ah kita telah membacakan Inna sam'ah, sesungguhnya penglihat, pendengaran, wal absor dan penglihatan, wal fu'ada, hati kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya yang terbaik dari semuanya itu ketika kita punya penglihatan, punya pendengaran, digunakan sesuai dengan tempatnya. Itulah yang disebut bersyukur. Kalau dalam bahasa pantun gimana Ustaz? Ya, insyaallah ya saya percaya kepada pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, bismillahirrahmanirrahim. Buah markisa dari pondok aren, rambutan nyonyanya dari Matraman. Pemirsa ANTV semuanya udah pada keren, insya Allah hatinya selalu beriman. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan pemirsa aja dong, Ustaz presenternya juga mudah-mudahan ya, beriman juga ya. Ini bicara mengenai syukur ya pemirsa, saya juga bersyukur karena hari ini sudah ada tamu istimewa yang hadir. Kalau melihat raut wajahnya hati menjadi tenang sekali. Ini udah gak ada gosip nih, bebas gosip di TV ya. Keluarganya tentram, bahagia, punya anak dua. Waduh kayaknya sempurna sekali sebagai seorang wanita. Assalamualaikum, Berliana Febrianti. Apa kabar Mbak Lia? Baik. Sekarang ngapain aja? Masih syuting-syuting? Masih, tapi gak terlalu padat. Biasanya syutingnya hanya syuting pendek, ngobatin kangen. Sama, kalau kalau gak sama sekali itu kayaknya gak mungkin gitu. Kalau udah terobati kangennya kayaknya udah puas gitu. Ada aktivitas lain selain syuting? Gak ada. Bisnis gitu? Bisnis sih enggak. Urusan suami aja deh kalau bisnis. Sekarang rumah tangga aja ya. Nanti sharing ya mengenai anak-anak di rumah. Kemudian masalah rumah tangga juga karena harmonis banget nih kayaknya selama ini ya. Insya Allah. Dan pemirsa apabila Anda ingin ikutan sharing bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan atau bisa mengirimkan email juga ke cbu@an.tv. Ini ada wanita cantik yang juga mau sharing kepada kita semua, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Dea. Ini mau nanya, sebenarnya jalan terbaik dan termudah untuk dekat dengan Allah itu seperti apa sih dan harus bagaimana gitu? Karena kadang-kadang kan kita sholat ya sholat, tapi tetap aja nggak fokus dan nggak konsentrasi gitu, pikir atau apa gitu. Jadi sebenarnya yang paling baik itu harus bagaimana sih kita supaya lebih dekat dengan Allah gitu aja. Oke, Dea Ananda cantik sekali, ini udah gede sekarang ya. Ustaz gimana kalau misalnya kita setiap hari sholat gitu ya, tapi rasa-rasanya kadang-kadang kalau masih muda tuh seperti Dea mungkin ya, masih, saya juga sih sebenarnya, bukan masih muda tapi masih sama seperti Dea. Walaupun sholat kayaknya gimana ya caranya supaya lebih dekat dengan Allah, rasanya dekat dengan Allah tuh seperti apa sih Ustaz? Iya, banyak riwayat suci Al-Quran di mana Allah telah memberikan informasi kepada kita. Mungkin salah satu di antaranya saya kutip, dalam surah Al-Baqarah 152 Allah menekankan, menginformasikan kepada kita, fadzkuruni azkurkum la'allakum tashkurun, kata Allah, ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka imbasnya aku pun akan ingat kepada kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bisa bersyukur. Bahkan kalau boleh saya korelasikan, dalam surat Al-Baqarah 186 Allah menyatakan, wa ija sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad, ketika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, fa inni gari, aku sangat dekat, ujibu da'wata da'i idada'an, aku selalu menjawab permohonan hamba-Nya ketika mereka doa kepadaku. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 66 Allah menyatakan, udu'uni astajib lakum, doa kamu kepadaku, maka niscaya aku akan jawab permohonan doa kamu. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Dea ya, nah makanya bagaimana caranya? Dalam surat Al-Isra, akimi sholat di zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Karena kalau kita melihat secara pengertian sholat, baik secara etimologi maupun terminologi, sholat indah lego ad-du'a. Sholat pengertian bahasa atau etimologinya kan doa. Kita bisa rasakan ketika kita duduk di antara dua sujud. Apa yang kita minta? Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Warhamni, berikan rahmat kepadaku. wajiburni, tutupkan aibku ya Allah. Wa'fu a'afini, maafkan kesalahanku. Wa'fu anni, afiatkan anggota tubuhku. Mm-hmm. Itu semua rangkaian doa. Dalam arti kata, bacaan dari mulai takbir dan salam, insya Allah, semua rata-rata berisi doa. Jadi bisa diantara mendekatkan diri dengan Allah dengan cara sholat, karena sholat itu pengertian bahasanya tidak adalah doa, gitu ya, dan juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Kalau Mbak Lia merasa dekat dengan Allah atau kadang merasa jauh, atau kapan saat-saat merasa dekat dengan Allah? Ya biasanya sih memang lebih sering karena sholat ya, kita sholat lima waktu gitu, itu rasanya waktu-waktu yang bisa, walaupun kadang-kadang diganggu anak-anak, atau ada waktu-waktunya memang namanya manusia itu kusuknya tuh, aduh konsentrasinya tuh ya Ustadz, kalau kita lagi banyak pikiran, mau naruh pikirannya dulu dan lu mau masak apa ya nanti ke sholat subuh gitu, biasanya gitu. Itu tuh agak-agak sulit gitu, tapi memang itu waktu yang menurut saya adalah benar-benar bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga gitu, dan juga memulai hari sampai akhirnya bersyukur lagi bahwa satu hari ini bisa berjalan dengan baik gitu, itu biasanya lewat sholat gitu. Nah Ustaz, kalau misalnya dekat dengan Allah tuh rasanya kayak apa sih? Rasanya kayak gini aja atau mungkin ada yang sampai bergetar? Allah menjawab ya, dalam ya Pak, dalam sebuah surah, tepatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui kata Allah, hanya dengan ingat kepadaku akan menenangkan kepada hati kamu. Jadi ketika Mbak Muna nanya bagaimana sih dampak ketika kita dekat dengan Allah, maka ada rasa ketenteraman, ketenangan, kesejahteraan di dalam hati. Ini yang jarang orang miliki. Nah, makanya insya Allah siapapun orangnya, baik dia orang punya maupun gak punya, ketika dia dekat kepada Allah, maka ada rasa ketenangan di dalam hati. Gitu, itu maka itu dampaknya. Iya, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini coba, menarik sekali. Mungkin rasanya demikian kan? Iya. Menarik sekali bicara dengan Ustaz Taufiqur Rahman dan pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah menjelang pariwara. Dan kita kan punya anak-anak nih Ustaz nih. Kalau sholat kadang-kadang itu tadinya kita lanjutin ya. Selain mikirin masakan juga, udah gitu kadang anak-anak suka gangguin gitu Ustaz, apalagi waktu mereka masih kecil. Sementara mau disuruh pergi, tapi kan ngajarin mereka sholat juga. Nah ini ada yang mau curhat nih, silahkan. Ustaz, saya ingin tanya Ustaz, saya mempunyai dua anak, yang satu 2 tahun dan 4 tahun. Saya ingin bertanya, apakah saya memperbolehkan anak saya ikut jamaah dalam sholat, entah itu maghrib, entah itu isya? Karena saya pernah dengar bahwa ada beberapa ya masukan bahwa itu tidak diharuskan, tidak dibenarkan karena takut mengganggu konsentrasi saya ini sholat. Bagaimana ini Ustaz? Dan hukumnya seperti apa sih? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dong sama kita. Kita juga lagi bingung. Problemnya ternyata ini sama. Problemnya sama aja. Semua gitu. Harapan orang tua ingin pasti begini. Beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Bahagianya hati orang tua kalau punya anak pada nurut dan patuh. Kan gitu ya. Benar. Nah, buat Ustaz TV, ini juga pertanyaan Mas Gunawan. Jadi jelas merujuk kepada hadis Nabi, Nabi menyatakan, muru auladakum, perintahkan oleh kamu sekalian, kata baginda Rasul, auladakum terhadap anak-anak kamu sekalian untuk bisolat, untuk mengerjakan solat, wahum ketika mereka sab'asinin, ketika usia 7 tahun. Ini hadisnya sahih. Insya Allah mungkin kita sering dengar. Bahkan Nabi menyebutkan, melanjutkan hadis itu, wadribuhum. Bahkan Nabi perintahkan agak lebih keras, perintahnya apa? Boleh memukul kepada mereka ketika mereka udah usia sampai 10 tahun. Nah, ini hadis yang insya Allah semua udah diakui akan kebenarannya. Namanya merujuk kepada hadis ini, hanya mungkin ya kita bisa mengamalkan hadis ini secara dampak yang seandainya ketika tadi Mas Gunawan menanyakan, seandainya di rumah kita sebagai pemimpin rumah tangga atau istri sebagai ibu rumah tangga ketika suami tidak ada di rumah, nah ketika anak itu baiknya diajak. Diajak. Iya. Ada perubahan. Walaupun 7 tahun itu. Ya. Allah bisa karena biasa loh Mbak. Iya betul. Iya. Gitu. Nah cuma mungkin ketika ada salah apa siapa masukan yang tidak membolehkan, mungkin ketika lingkup yang terbesar. Mana misalkan di masjid yang sifatnya urgen Jumatan, sementara itu seperti itu. Saya rasa kalau ketika berbicara mengajarkan, ini hadisnya sangat amat sahih. Nabi menyuruh ajarkan supaya mereka sudah terbiasa. Nah ketika kenapa 10 tahun? Supaya masuk usia baligh. Karena rata-rata ulama fikih menyatakan usia balik usia 15 tahun. Walaupun di zaman sekarang. Tapi katanya sekarang lebih muda lagi. Iya. Sekarang mau begini, Mbak, ya. Enggak nunggu 15 tahun, kadang-kadang masih 10 tahun udah bolak-balik. Udah bukan balik lagi, Ustaz, ya. Kita tanya nih sama yang sudah berpengalaman. Anaknya udah 2, gimana ngajarin anak-anak membiasakan sholat gitu. Iya, sebenarnya sih kadang-kadang ada waktu-waktu yang susah gitu ya. Apalagi anak saya 2-2 ini beda umurnya tidak terlalu jauh. Jadi kadang-kadang tuh kita memang selalu ada temennya ya, makin rame aja. Selalu membiasakan memang jadi contoh. Karena saya sama suami saya prinsip gitu, mereka masih kecil, yang penting mereka terbiasa melihat bahwa keluarga ini menjalankan ibadah sholat gitu. Akhirnya mereka terbawa. Emang ada masa-masanya terus jadi pengen bareng-bareng, tapi senggol-senggolan lah, terus atau duduk di pangkuan saya gitu. Udah gitu gimana, dimarahin atau biasanya sih saya tetap berusaha tetap sholat sampai selesai gitu, baru akhirnya saya kasih masukan gitu, kasih masukan atau bicara dengan bahasa yang nggak terlalu ribet gitu. Tapi saya yakin kadang-kadang mereka terima masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi paling nggak setiap mereka melakukan itu saya selalu ingatkan. Dan untungnya ketika usia sekarang yang besar 7 tahun, yang adiknya mau 6 tahun ini, di sekolah juga sudah wajib sholat zuhur bersama. Nah itu akhirnya mereka terbiasa bahwa memang ritual sholat itu adalah harus khusyuk, tidak mengganggu yang kiri atau yang kanan. Memang gak itu. Tapi kelamaan juga mereka akan biasa. Iya. Ustadz, kalau dulu ada gak kisah misalnya mengenai gimana sih ceritanya nih kalau misalnya kita digangguin sholat sama anak kita tuh, apa yang harus kita lakukan gitu, nasihat apa yang harus kita berikan gitu, nanti dipukul, salah dimarahin, salah yang benar diapain. Itu pernah juga ya yang bukan kalau nggak salah benar. Iya, maksudnya anak di punggungnya itu ya, itu jadi dikelayan. Jadi kan di dalam sejarah itu ya kadang-kadang makanya ada peribahasa kan, orang tua itu lebih sayang kepada cucu ketimbang sama anak. Mungkin bisa banyak itu pengalaman orang tua ya. Kalau itu pernah dialami ya oleh baginda Rasul. Ketika punya anak Siti Fatimah, dapat jodoh Sayyidina Ali, punya anak yang dinamakan Hasan wal Husain. Nah, ketika Rasulullah sedang sholat, nah di sini Rasul ketika sujud, ya namanya bocah ya, anak-anak gitu kan. Nah, dianggap itu kayak mainan. Iya, dinaiki punggungnya Rasulullah seperti naik kuda. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik, mengajarkan ini? Apakah Nabi langsung bangun sehingga jatuh ini cucunya? Enggak. Nabi bahkan saking sabarnya dibiarkan dulu sehingga ketika Hasan, bahkan dan sejarah Hasan selesai, naik lagi adanya Husain. Naik lagi. Nah, itu baru Nabi setelah dia bangun, barulah Nabi bangun dari sujudnya. Kalau perlu kesabaran. Oke, pemirsa, kami akan melanjutkan pembicaraan kami mengenai gimana caranya sholat khusyuk, apakah harus melarang anak memarahi atau gimana ya, setelah yang berikut ini. Kembali lagi dalam Curhat bareng Ustadz. Pemirsa, kita suka bingung ya kalau sholat tiba-tiba diganggu sama anak-anak kita. Tapi walau bagaimanapun sebagai orang tua kita juga harus membiasakan sholat kepada anak-anak. Ini ada kisah Nabi yang dikisahkan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Tadi sampai mana Ustadz? Jadi begitu sujud dinaikin sama cucunya gitu ya Ustadz ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan menunjukkan oleh Nabi? Kepada kita bahwasanya baginda Rasul pun juga mengajarkan kepada cucunya yang masih balita. Ketika dia sedang sujud, lantas Hasan naik ke punggungnya. Turun Hasan, adiknya naik lagi Husain. Nabi sabar, dia biarkan keduanya berhenti menaiki punggung Rasul. Ketika berhenti barulah Rasul mengangkat daripada punggungnya. Jadi intinya kita juga harus sabar menghadapi anak-anak kita. Nah, kalau misalnya mengajari sholat kan gampang ya Ustaz, paling tinggal hafalin doa-doanya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada sholat, kepada Rasul, kepada Allah? Jawabannya jelas dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl 78 Allah menyatakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan awam, dalam keadaan belum memiliki ilmu pengetahuan. Tapi Allah juga memberikan bekal, karena Allah tidak mau disalahkan oleh hamba-hambanya. Apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kita pendengaran, wal absar, penglihatan, juga ada al-hafal al-afidah hati, la'allakum tashkurun, kata Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Makanya Nabi mengajarkan ketika lahir janin dari rahim ibu, apa ajaran agama itu menyuruh? Azankan telinga kanan. Itu juga dalam rangka menumbuhkan ini menunjukkan ini yang paling pertama, basic pertama. Kenapa? Karena ketika bahasa Nabi demikian, kalau boleh dikorelasikan dengan secara kajian medis, itu yang pertama kali aktif ketika janin baru lahir bukan mata, bukan lidah, tapi apa? Pendengaran. Pendengaran. Nah, jadi demikian. Bagaimana menanamkan rasa cinta? Coba terlalu apa, dengarkan kepada anak-anak kita kalimat-kalimat thayyibah. Oke, kita lihat, yeah. Kita dengar juga dari ibu yang satu ini tips gimana caranya menumbuhkan rasa cinta. Ya, saya sih mungkin belum semua, banyak deh ilmu yang Ustadz berikan pada saya hari ini gitu ya. Saya akan coba jalanin juga, tapi selama ini yang saya coba sudah berikan ke anak-anak adalah membiasakan sholat bersama gitu, walaupun memang anak-anak gak terlalu khusyuk gitu ya, sama sering banget menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Dan juga bagaimana kebesaran-kebesaran yang sudah Nabi berikan juga gitu. Jadi akhirnya kecintaan anak-anak kepada Nabi, kepada Allah itu tertanam dari kecil. Yang saya harapkan adalah mereka juga akhirnya selalu bersyukur terus. Berarti kepada setelah Allah. Ini saya harus ke toko buku nih, cari cerita-cerita Nabi untuk diceritakan kepada anak-anak. Mbak Lia, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih tipsnya juga. Salam untuk keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Terima kasih. Pemirsa ANTV di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ini ada bonus untuk Anda semuanya. Ada renungan dari Ustaz Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Ya, sebuah kisah yang pernah dialami oleh Jibril ketika setiap orang sholat, kata baginda Rasul, maka diutuslah Jibril itu untuk mengutus, mengecek daripada orang sholat berjamaah. Dicek oleh Jibril, ternyata apa? Makmumnya hanya badannya saja di masjid, hatinya pada kemana-mana. Kemudian lapor kepada Allah, ya Allah bagaimana? Apakah aku coret salahkan ya Allah? Jangan, coba cek dulu imamnya. Imamnya pun demikian. Ya Allah, kata Jibril, apakah disalahkan saja udah gak diterima ya Allah semuanya? Jangan, coba cek bacaannya. Bacaannya juga demikian, ya Allah bagaimana ini? Coba cek terakhir, kata Allah, barisannya. Ternyata begitu diperiksa oleh Jibril, dari mulai sekaling depan yang kanan sampai ke akhir, ternyata barisannya rapi, lurus, rapat. Lapor kepada Allah, ya Allah barisannya rapi ya Allah, bagaimana bacanya semua jelek? Akhirnya asbab barisan yang rapi, yang lurus, maka semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya sholat berjamaah. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bahas hati saya buat kita ANTV ke Sukabumi bersama Mbak Berliana. Mudah-mudahan bahasan kami bisa bermakna. Amin, amin. Mudah-mudahan setelah ini nggak bingung lagi nih, udah episode, udah berapa gitu.